Allah Ta'ala berfirman, ya غلاف شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا قال يا بإيمان jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian, termasuk di dalamnya anak-anak kalian, daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Padanya ada para malaikat yang kafir. Mereka tidaklah mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka memperbuat apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah Azza wa Jal telah menjadikan kita sebagai pemimpin bagi keluarganya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai tanggung jawabnya pula. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai tentang kepemimpinannya. "Farrajul ra'in fi baitihi." Maka seorang lelaki adalah pemimpin di rumahnya. "Wa mas'ulun an ra'iyatih." Dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha." Dan seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya. "Wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Maka setiap suami dan istri haruslah menunaikan tanggung jawabnya masing-masing di dalam meluruskan keluarganya dan anak-anaknya kepada ridha Allah Azza wa Jal. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jal. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah telah mewasiatkan kalian pada anak-anak kalian, yakni untuk kita berbuat dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Wa inna li waladika 'alaika haqqan." Dan sungguhnya bagi anakmu punya hak atas dirimu. Maka orang tua hendaknya bertanggung jawab terhadap keluarganya, bertanggung jawab terhadap anak-anak keturunannya. Tidaklah mereka membiarkan keturunannya berada di dalam murka Allah Azza wa Jal. Maka mulailah mereka menanamkan pendidikan yang baik, pendidikan yang sesuai dengan ridha Allah Azza wa Jal, mulai dari masa kecilnya mereka sampai mereka dewasa nantinya. Semoga mereka menjadi timbunan amalan yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah memberikan pengajaran kepada kita dengan perhatian yang besar kepada anak-anak kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwasanya beliau mengingatkan, "Ya ulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka." Wahai anak kecil, sungguhnya aku mengajari engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, pastilah Allah akan menjagamu. "Ihfazillaha tajidhu tijahat." Jagalah Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kau dapatkan di hadapanmu. "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan apabila engkau memohon perlindungan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ila akhirul hadis. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perhatiannya yang besar di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Terlebih lagi kepada orang tua yang memang diberi amanah oleh Allah Azza wa Jal untuk mendidik anaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. mengajari mereka agama Allah ini, mengajari mereka tauhid, mengajari mereka akhlak, mengajari mereka adab, karena semua itu adalah tanggung jawab daripada orang tuanya. Orang tuanya yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ketika melihat seorang anak kecil makan dengan cara yang tidak selayaknya, maka beliau menasihatkan, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, apabila engkau makan, maka sebutlah nama Allah, wa qul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa qul mimma yaliq, dan makanlah dari apa yang ada di hadapanmu. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada saat-saat ini di mana Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita usia dan umur yang panjang untuk kita berkesempatan mendidik anak-anak kita, maka hendaklah kita gunakan kesempatan dan waktu ini untuk mengarahkan mereka kepada apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang suatu hari yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, fa idza ja'atish shakhah, dan apabila telah datang teriakan yang menghancurkan bumi ini, yaitu pada hari yauma yafirrul mar'u min akhih, di hari di mana seseorang akan lari daripada saudaranya sendiri, wa ummihi wa abihi, dan dari bapaknya dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, dan pada hari dia lari dari istrinya dan anak-anaknya sendiri. Hari ini adalah hari kita mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita mencurahkan segala kemampuan kita, segala apa yang kita miliki untuk kebaikan anak keturunan kita, karena mereka ini adalah kebahagiaan bagi kita atau kecelakaan bagi kita. Apabila kita menunaikan amanah Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan menjadi kebahagiaan untuk kita. Apabila kita tidak menunaikan amanah Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan menjadi kecelakaan bagi kita. Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Oleh karena itu, di samping kita berupaya mendidik dan mengarahkan anak-anak kita kepada apa yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, tentunya kita tetap memasrahkan diri dan menyerahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang memberi hidayah, tidak akan ada yang membuat baik atau yang menyesatkan kecuali hanya Allah. Oleh karena itu, anak-anak kita juga berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan memberi hidayah dan memperbaiki mereka, atau Allah yang akan menyesatkan dan menyesatkan mereka. Nabi Isa alaihi salam ketika beliau masih dalam buayan dan ditanya oleh Bani Israel mengenai dirinya, maka Nabi Isa alaihi salam menjawab, inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Allah yang telah mendatangkan kepadaku alkitab dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dia yang telah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa awqani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, dan dia yang mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan shalat, menegakkan zakat selama aku masih hidup. Kemudian dari apa yang dinyatakan oleh Nabi Isa alaihi salam ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah Allah yang telah menjadikannya sebagai anak yang baik, sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang menerima kitab suci, sebagai seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia pun menyatakan wa barran bi walidati wa lam akun jabbaran syaqiyya, dan Allah yang telah menjadikan aku sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuaku, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang keras dan kasar. Demikianlah semua urusan ini berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah yang menunjuki siapa yang dikehendaki oleh Allah kepada jalan yang lurus. Maka apabila kita mengetahui hal ini, maka hendaklah kita berupaya dengan sebaik-baiknya. Kita meminta kepada Allah, berupaya memurnikan niat untuk Allah, meminta bantuan dan pertolongan Allah agar anak-anak keturunan kita ini diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tidak cukup semata-mata upaya daripada kita, tetapi membutuhkan kepada petunjuk dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai seorang Nabi, Nabi Nuh alaihi salam, orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tidak bisa mengarahkan anaknya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya ketika Allah menurunkan air besar di muka bumi ini untuk menenggelamkan orang-orang yang kafir, maka Nabi Nuh berkata kepada anaknya, ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, mayak berlayar bersamaku dan janganlah kau bersama orang-orang yang kafir. Tetapi apa jawab anaknya? Qala sa'ali ila jabalin ya'simuni minal ma. Anaknya berkata, aku akan berlindung kepada puncak gunung yang bisa menjauhkan aku, yang bisa menyelamatkan aku daripada air. Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Pada hari ini tidak ada yang bisa terjaga daripada perintah Allah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Wa 'ala bainahuma al-mawtu fatana min al-mughraqin. Maka pada waktu itu pula keduanya dihalangi oleh air banjir yang besar, dan anak Nabi Nuh alaihi salam termasuk daripada orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu Nabi Nuh alaihi salam dengan rasa kasih sayangnya kepada anaknya, walaupun yang demikian itu, maka dia meminta kepada Allah, Rabbi inna bni min ahli, wahai Rabbku, sungguhnya anakku adalah dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan sungguhnya janjimu adalah benar, dan engkau adalah zat yang paling bijaksana. Allah mengingatkan kepada Nabi Nuh, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, wa inna, sungguhnya dia bukan dari keluargamu. Wa innahu 'amalun ghairu salih, karena sungguhnya dia adalah amalan yang tidak baik. Kemudian Allah mengingatkan, fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm, maka jangan engkau meminta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku mengingatkan engkau agar engkau jangan termasuk dari orang-orang yang bodoh. Maka Nabi Nuh mengucapkan ujarnya, qala wa illa taghfirli wa tarhamni la akunanna minal khasirin. Wahai Rabbi, kalau seandainya engkau tidak mengampuni aku dan merahmati aku, niscaya aku termasuk daripada orang-orang yang merugi. Demikianlah anak yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun bapaknya seorang Nabi, dia tidak akan bisa menyelamatkan anaknya. Semua urusan ada di tangan Allah. Maka upaya kita dalam mendidik anak ini hendaknya disertai dengan penyandaran diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang anak yang telah dijadikan oleh Allah sebagai anak yang saleh, dia adalah permata hati yang sangat indah. Sebagaimana Nabi kita Ismail alaihissalam terhadap bapaknya Imam Tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan kepadanya, ya bunayya, inni arabil manami anni adbahu. Wahai anakku, aku kepada bapak yang saleh pula? Jawabannya, qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, perbuatlah apa yang diperintahkan kepadamu. Wa inni satajiduni insyaallah minal qadirin, wa innaka satajiduni insyaallah minal qadirin. Dan sungguhnya engkau niscaya akan mendapatkan aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Padahal yang dihadapi oleh keduanya bukan perkara yang ringan, bukan pula perintah yang remeh. Seorang bapak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membunuh anaknya, menyembelih anaknya. Tetapi karena ketaatan keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan peristiwa ini sebagai amalan yang disyariatkan sampai pada masa kita ini, yaitu yang akan kita hadapi dalam beberapa hari lagi tentang disyariatkannya kurban pada hari raya Idul Adha dan yang setelahnya. Oleh karena itu, pendidikan kepada anak sangat berpengaruh kepada kebaikan orang tuanya. Apabila anak itu saleh, maka orang tuanya akan saleh. Apabila anak itu buruk, jelek, bisa jadi anak itu adalah sebagai sebab keburukan dan kejelekan bapaknya, bahkan menjadi sebab kepada kekafiran bapaknya. Allah telah mengingatkan kita kepada kita Nabi Khadir alaihi salam di dalam Al-Quran dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika keduanya berjalan, Allah menceritakan di dalam Al-Quran, fantalaqa, maka keduanya berjalan. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah, tatkala keduanya menemui seorang anak kecil, maka Nabi Khadir alaihi salam membunuhnya. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata, qala aqatalta nafsan bighairi nafsin, laqad ji'ta shay'an nukra. Kenapa engkau membunuh satu diri tanpa dia membunuh diri yang lainnya? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Qala alam aqul laka lan innaka lan tastati'a mani sabra. Bukankah sudah aku katakan bahwa engkau tidak mampu untuk sabar bersama? Kemudian di akhirnya Nabi Khadir alaihi salam menyebutkan tentang alasan kenapa dia membunuh anak ini. Wa ammal ghulamu fakana abuhuma mu'minain. Adapun anak kecil yang aku bunuh, maka sungguhnya fakana ghulam fakana abawahu mu'minain. Adapun anak kecil yang aku bunuh, sungguhnya kedua orang tuanya adalah orang tua yang beriman kepada Allah. Kemudian fakashina ayyurhiqahuma kufrat tuhyanan wa kufra. Kata Allah dalam ayat ini mengenai ucapan Nabi Khadir, beliau menyebutkan dan kami takut bahwa anak ini akan memaksa kedua orang tuanya kepada kekafiran dan perbuatan yang melampaui batas. Fa'arastu ayyub jilahuma khairan minhu zakatan wa akrabarukma. Maka aku ingin Allah Azza wa Jal menggantikan kepada keduanya anak yang lebih baik dan lebih bersih, serta lebih dekat kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya. Syahid daripada ayat ini, dimana Allah Azza wa Jal bisa menjadikan anak sebagai sebab kekafiran kepada kedua orang tuanya. Maka jangan kita bermain-main dengan masalah pendidikan anak-anak kita. Mereka adalah jaminan terhadap kebaikan kita atau keburukan kita, jaminan terhadap agama kita, dan jaminan terhadap kelurusan agama kita tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin lurus istiqamah di atas agama Allah, maka hendaklah dia mendidik anaknya, karena anak itu adalah sebab Allah meluruskan jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين في دم جمعة يمليكنا على الله في dalam Al-Quran apabila kita membuka kembali ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kita akan mendapatkan sekian ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkisah tentang nabi-nabinya. agar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan as-salihin, di mana seorang tidak lupa untuk mendoakan anaknya agar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pernyataan Allah mengenai ibadur rahman di antara doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai pelembut dan penyejuk jiwa kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semua, istri-istri kami dan anak-anak kami pula, sebagai para pemuka bagi orang-orang yang bertakwa. Dan apa yang dinyatakan di dalam ayat ini adalah pelajaran bagi kita untuk kita tidak lupa mendoakan anak kita untuk kebaikan. Dan kita masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Kemudian, kalau kita melihat kepada perbuatan Rasulullah SAW, tak jarang beliau mendoakan cucunya dan anak-anak kaum muslimin. Di antaranya apa yang beliau doakan kepada cucunya Al-Hasan. Demikian pula untuk Usama bin Zaid. Beliau menyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Allahumma inni uhibbuhuma, ya Allah, sungguhnya aku mencintai keduanya. Fa'ibbahuma, maka cintailah kedua anak ini. Demikian pula doa beliau alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Ja'far, Allahumma khlusi ahli Ja'far khaira, ya Allah, gantikanlah pada si ahli Ja'far khaira, gantikanlah pada keluarga Ja'far kebaikan. Wa barik li Abdillah fi saffati yamini, dan bertanyalah untuk Abdullah anaknya Ja'far pada timbangan tangan kanannya. Demikian pula doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi, ya Allah, berilah kepada Anas bin Malik harta yang banyak, anak yang banyak, dan bertanyalah dia pada apa yang kau berikan kepadanya. Demikian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula doa beliau kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma 'allimhu ta'wil, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan ajari dia tentang tafsir. Semua ini adalah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan anak-anak kaum muslimin. Maka demikianlah kita sebagai orang tua yang baik, tidak lupa kita berdoa untuk anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang soleh. Dan janganlah kita suatu saat atau suatu ketika melepaskan lisan kita mendoakan keburukan bagi anak kita. Apapun keadaan kita dan semarah apapun kita, jangan sampai Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa kita pada anak kita tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Jabir yang panjang, di antaranya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mendengar seorang melaknat ontanya. Dia mengatakan kepada ontanya, "Syak, la'anak Allah. Hus, semoga Allah melaknatmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bertanya kepada para sahabatnya, "Manil ladzi yal'an?" Siapa yang telah melaknat? Siapa yang tadi melaknat? Maka orang ini menjawabkan, "Saya." Kemudian dia mengatakan, "Inzil anhu, turunlah engkau daripada ontamu. Wala tusahibna bimal'un, jangan engkau menyertai kami dengan sesuatu yang telah dilaknat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Fala tad'u ala anfusikum, wala tad'u ala auladikum, ولا تدعوا على أموالكم ولا توافقوا من الله ساعة إن يسأل عطاء فيستجب لكم." Beliau menyatakan, "فلا تدعوا على أنفسكم, jangan kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. ولا تدعوا على أولادكم, jangan kalian mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. ولا تدعوا على أموالكم, dan jangan kalian mendoakan keburukan atas harta-harta kalian. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan, jangan sampai kalian menepati satu saat dari Allah Di mana Allah apabila diminta akan suatu pemberian, maka Allah akan mengumpulkannya. Maka jangan sampai kita suatu saat pun kita melepaskan ucapan yang buruk bagi anak-anak kita, khawatir kalau Allah Azza wa Jal mengabulkannya sehingga menjadi kecelakaan bagi anak-anak kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Sawu baina suhu wa hadu baina manakibi wal aqab. Sarat wa sudd al qalb wa la taqan. Allahu akbar. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله Thank you. Gracias.